Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi azharal mukawinati ghayra mutabarrijatin illa wa yaqulna innama nahnu fitnatun fala takfur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi dzawil aqlil wafur wattabi'ina wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumi jazail ghafur. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengaosan kitab Syarhil Hikam ingkang kula hormati. Alhamdulillah kula kali sampean seiso ketemuan malih Bu nggih dalam acara ngaos kitab Hikam menika. Makin lama makin asik saja. Panjene kitab Hikam niku maknane niku napa hikam? Hikam niku adalah jamak taksir dari pada lafaz hikmatun. Dadi nopo sing wonten di kitab Hikam niku merupakan beberapa kata mutiara, kata kunci untuk membuka penutup atau tabir-tabir yang ada di depan hati kita masing-masing. Tambah dangu maos kitab Hikam, datang manah tambah asrep, datang manah tambah sekeco, datang Allah tambah bagus songko, boten tambah elek penyono, boten. Wonten dawu manis dada ilman walam yasdat hudan, sinten-sinten tiyang sing tambah ilmune tapi mboten tambah oleh hidayat saking Gusti Allah, lam yasdat minallahi illa bu'dan, mongko tiyang niku wau berarti tidak mendapat tambahan dari Allah Subhanahu wa taala, kejaba tiyang niku tambah ado. Wong ilmune tambah akeh, atine kok tambah rah nyopo nang Gusti Allah. Pangkate tambah gede, nang Gusti Allah ya tambah wani. Biyen sik sekolah SMP, pendino maca Quran, larak rong lempir, telung lempir. SMA tambah maca Al-Qur'an, limang lempir, 10 lempir. Parang duwe titel sarjana, malah ndak tau maca Quran. Apa maning setawis dadi profesor, dadi dokter, ndak kober, sibuk ambek penelitian tok. Ayat Allah dilupakan, ndak tahu maca Al-Qur'an. Nun sewu, niki eman wong ngeten iki. Jangan sampai kita tambah ilmunya, tapi nang Allah tambah mboten eling. Sing jelas ketok oleh ibadah nang Gusti Allah, monggo kita lakoni. Sing remeng-remeng ya kita lakoni, tapi kalau sebagai sarana pendukung ya kita lakukan aja sak mampu nih. Cuma sing pokok datang Gusti Allah ojo sampai lali. Sing pokok datang Gusti Allah monggo kita temeni. Sak jane kula ambek sampean iki sudah banyak yang mengingatkan diri kita. Cuma kita enggak dengar. Bisa jadi tidak mendengar atau memang sengaja untuk tidak mendengarkan. Tidak mendengarnya itu ada karena barang yang memberitahu dan menasehati kita itu tidak ada suaranya. Ada kalanya ada suaranya, tapi kita niki ndak iso ngrungokno. Ngrungokno tapi ndak dipeloni. Lah bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kula hormati, monggo kita nderekaken terus datang pengaosan kitab niko. Pada pengajian yang telah lalu, nek sampean niku wis krasa oleh pangkat saking Gusti Allah ngelakoni sijine ibadah, monggo sampean ojo mandek ana ndik kono. Napa kok ngoten? Nggih. Fa innal ladzi krono sak temene wusul tatlubu kang nuprisira ing wusul wa huwa utawi alladzi iku wusuluka tumekane sira ilal maula maring zat kang mangerani kita wa adamu rukuni kalbika lan ora condonge ati sira ila syai'in maring siwici-wici siwa hukang sa'liane maulah iku amamakah onok di ngarepe siro. Fala takif mongko ojo mandek siro indama en dalam sandingi barang kusifa kang den keto akan opo ma laka maring siro. Ojo mandek lek sampean duwe pangkat urusan akhirat pak. Sampean duwe kebiasaan tahun 2007 sembayang tahajud rong rokaat, hajat rong rokaat. Ojo mandek onok kuno. Nopo fa innal ladzi tatlubuhu amamaka sak temene barang sing sampean dolek iku ono ning arepe sampean. Jenenge ono ning arepe tinggal sampean tok. Apa sampean iku katene terus berjalan menuju datang sesuatu yang sampean goleki? Apa sampean katene mandek tutuk kono? Sampean mlaku ngadep mulon karepe katene nang Surabaya. Ingat Surabaya sing sampean tuju ono ndek ngene sampean ndek kulon. Syukur sampean melaku terus insyaallah tutuk. Lho sing angel niku lek ndak gelem melaku. Ketok wong ahli sedako. Ndak gelem niru, tetapi awake ngilokno nang wong sing sedako. Apa mawon tujuane wong sing ngekei dhuwit senajan ono pamrih macam-macam. Pamane cakno katene nyalon dadi ketua RT. Dom-dom bakso nang tangga-tanggane. Tum-tuma wis iku oleh ganjaran syukur duwe dhewe. Lho, sing sulit ini kita yang menyaksikan. Wah, cakno iku. Loman mergo awake katene nyalon dadi ketua RT iko. Biyen wae ndak katene nyalon, ndak tahu ngekei apa-apa jadi gunem lek sampean kepengin ganjaran niru. Sebab wong dum-dum niku urusane ana ndek njero ati. Sing jelas orang sedekah niku oleh ganjaran, syukur duwe dhewe. Lek duwe duwe dhewe yo maling jenenge. Pamane duwe adike disekek ndek lemari, didumno nang kanca-kancane. Ya iku duduk sedekah jenenge ya. Maling cuma berlapis baja niku. Tapi lek duwe dhewe apapun tujuan mereka tetep oleh ganjaran saking sedekah. Cuma lek pancene ono niat saking ati ndak patek tepak ya Gusti Allah sing semerap. Ngoten to. Lho sing bahaya niku wong sing ndelok. Sampeyan ndelok, lah ndelok iku sampeyan kepingin oleh ganjaran apa ndak? Lek kepingin oleh ganjaran ojo akeh-akeh gunem. Kalau sampean mampu dum-dumo dhewe ojo ngilokno wong. Lapo sampean ngilokno wong? Ngilokno wong ku ndak ana manfaate, Cak. Salah sampean wis ndak iso dum-dum dhewe, ndak iso sedako dhewe, ana wong sedako nang sampean dilokno, dosa sampean. Ndak oleh ganjaran tapi oleh dosa. Lek sampean dum-dum krono ana wong dum-dum melok awo kok dum-dum pun sedako sak mampune oleh ganjaran sampean. Cidek suwe-suwe sampean tutuk koyo wong niku. Nilai tidak menjadi masalah lek sampean ngekei titik, ndak masalah krono pancen rezekine sampean titik. Sejajano wong sing sampean delok niku sedakoe akeh. Wong sing sampean delok sedakoe bek, tapi ndek ati sampean aku sedakoe mek titik, ojo ngurus iku wis. Sedakoe titik utawa sedakoe akeh ndak masalah. Sing penting sampean iso niru. Ono wong katene nang Surabaya, sampean nang Surabaya, koncone numpak mobil, sampean numpak sepeda pancal, ndak masalah. Koncone numpak mobil, budal nang Surabaya tutuk jam 5, sampean numpak sepeda pancal, mesti tutuke saking kapan waktunya itu tinggal ndelok mancale sampean. Nek sampean mancale banter, ya tutuke cepet. Nek mancale alon-alon ya mungkin sedino. Sing penting niku fa innal ladzi tatlubuhu amamaka. Barang sing sampean dolek iku ono ning ngarepe ojo mandek. Kira-kira ngeten lho, Cak. Wong urip iku kira-kira duwe penilaian di akal. Aku urip setahun di masa tahun 2007 iki oleh opo? Sampean delok oleh opo sampean? Nek sampean urip ndek tahun 2007 ndak oleh opo-opo, berarti sampean iku rugi. Niki jenenge jurnal orang hidup itu harus seperti itu. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Oleh opo, sing api opo mawon, sing elek opo wan, iku sampean doleki. Lho lek sampean ndak ngerti, sampean urip ndak ketemu oleh, lho iki rugi jenenge. Jelas rugi, kira-kira sampean urip iku oleh opo? Oleh sabar, aku lek biyen nang bojoku iku ngamukan, saiki aku iso sabar. Aku biyen lek duwe rezeki ndak tau ngekei ibu, saiki iso ngekei. Tapi aja ditokno nang wong, sampean nilai sendiri sebagai catatan bukti nanti di hadapan Allah bahwa kita selama hidup kita ini pernah membalas jasaipun Gusti Allah. Biyen aku sik tahun 2006 aku ndak tau ngekei nang adik-adikku, saiki iso ngekei. amal-amal baik niki sampean catet dhewe sik endek ati ni pasrah nang Gusti Allah. Gusti, ngeten Gusti kelakuan kula niku singen. Sakniki insyaallah akan saya tingkatkan. Ngeten. Dadi mandek. Ya nek ale apa? Wala tabarrojat padahal wala tabarrojat lan olah ngaton. Ai azharat tegesi orah ngaton laka maring sira apa mahasinuha piro-piro kebagusane mukawanat ai zawahirul mukawanati tegese zahire piro-piro zahire barang kang maujud napa zahire barang sing maujud katas khiril kholqi kaya dene ngelulutaken ing makhluk laka maring sira wa ikbalihim lan madhepaken ing kholqi alaika ing ngatasi sira wa tausiati lan jembaraken fi dunya ing dalam dunya wa zawahiri khawarikil adat la zuhuri khawarikil adat lan para telone pira-pira kebiasa pira-pira perkara kang nulayani adat katas khiril hayawanat kaya ngelulutaken ing pira-pira hayawan wal masyilan kaya mlaku alal ma'i ing ngatasi banyu wa tarobu ilan lungguh silo fil hawa ing dalam awang-awangan wal ittila ilan ningali ala asroril khalaik ing ngatasi piro-piro rahasiane piro-piro makhluk wa khawasil wujud ilan piro-piro ketertentuane barang kang wujud wa toyil ardilan ngelempit bumi wa nahwi dhalikalan sepadane mengkono-mengkono kabeh mimma bayane saking barang tamilu kang condong an nafsu opo ati an nafsu opo nafsu ilahi maring ma illa wa nadatka angin mengok angin celuk-celuk ka ing siro opo hako iku ha piro-piro hakikate mukawanat ai bawatinu ha tegese piro-piro batini mukawanat nidaan kelawan penyeluk maknawian kang bongso makno wa innama lam tas wa illam tasur senajan orang rasa sapa sira biklawan nida. Undang-undang ya ten innama nahnu fitnatun. Angin sak temen ingsun fitnatun iku cubo. Ai ibtila untuk kesi cubo. Waktiarun lan ujian. Fala takfur mongko ojo kecubo sapa sira. Mongko ojo ngufuri sapa sira. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik ingkang kula hormati. Dawuh niki musonib ngeten. Ingat, wahai manusia, ilingo bapak-bapak, ibu-ibu, barang-barang sing katon nang moto kulo sampean, keindahan-keindahan, keanehan-keanehan yang terlihat oleh pandangan kita, itu sebetulnya pandangan itu tidak sengaja menampakkan dirinya kepada kita, kecuali pemandangan niku sakjane ngomong kelawan coro ngomongan batin ojo cedek-cedek nang aku ngene cobamu lek dicontono wonten ndek kitab ngeten kata skiril kholqi laka sampean nang Gusti Allah didadekno wong sing dipeloni makhluke Gusti Allah donya niki apa jare sampean abang ijone ngaspal embong ngenteni tanda tangane sampean bangun sekolahan ngenteni tanda tangane sampean cak. Ingat keindahan, keistimewaan sing ketok nang moto kula sampean iku sakjane ngomong. Aku iki cobamu. Ana wong iso pencak. Mencak sapa wae sing gepuk, teko ngarep, teko mburi mesti kena tangkis. Ngantem teko ndi mesti iso ngales. Ingat kepandaian yang kamu miliki itu sebetulnya bicara. Innama nahnu fitnatun. Aku iki fitnah. Fala takfur ojo ngufuri kon. Banyak kan keistimewaan-keistimewaan yang dilihat oleh manusia. Wonten sakniki menungso niku muantep nang sampean. Niku coba niku. Konco-konco sing penggaweane rodok medukun, hati-hati ya. Engko ditambani akhirnya ditambahi. Ono uang teko nang omahe sampean, Pak Ustad. Nyuwun tolong Pak Ustad, napa Dik? Kula niki nyambut damel dodolan bakso, bakso kula ndak payu Pak Ustad. Oh ya wis. Rene sampean. Teko nang Pak Ustad timbut dikae apa? Iki seke ono ndek wadahi dhuwit. Bareng dikae saran nang Ustad koyo ngoten, baksone laris. kelarisan yang terjadi kepada orang sing jual bakso mergo nang sampean mari dikei syarat, ingat, perubahan yang seperti ini adalah merupakan ujian kangge wong sing medukun. Nggih, merupakan ujian kangge wong sing dodol bakso. Ya napa ujiane ngeten? Lek kulo ambik sampean ngekei syarat niku nang wong sing dodolan bakso asale ndak payu moro payu, ati kulo karo sampean le ndak kuat mesti ngomong ngeten. Kulo cekelanku. Biyen niku batalan bakso ku surung gledek ngene. Saiki dadi depot. Sing tuku bakso dinan-dinan niku sedina niku atusan wong. Delon montore anyar. Niku aku ben nyarati. Le ndak aku nyarati ndak kira laris. Le. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Aku iki fitnah. Akeh wong pemelok nang sampean. Wo. Asale ndak duwe anak buah, male anak buah akeh ngalor ngidul ngomong titik nek koran dituku wong. Jari sampean ngidul menungso kabeh ngidul mulai sing duwe sikil loro sampai sikil papat ngidul kabeh. Ingat, kekuasaan sampean, pengaruhi sampean nang wong liya sing koyok ngene iki coba cak, coba. Hatta Pak Ustad, Kyai, aduh pengajianku rame. Hati-hati. Iku cedek nang ati niku, Pak. Nek kula karo sampean ndak tepak, justru kita yang akan menjadi lilin. Orang lain akan terang dengan sinar kita, tapi diri kita sendiri hangus terbakar olehnya. Le, hati-hati. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Ono maneh wa tausiyati fid dunya, dikai jembaran ten dunya. Wah, dunyane nek biyen niku ngringik-ngringik paling akeh dunyane puluhan juta. Sakniki mboten puluhan juta dunyane, miliatan. Lek iso tanah sak pasuruan kate dituku kabeh. Ingat, kekuasaan akeh dunya sing sampean cekel iku sakjane ngomong. Dunyo ini sih ngomong, hati-hati lho Pak, aku iki coba kangge sampean. Wong duwe pangkat, pangkate dhewe niku sakjane ngomong. Wong pangkat niku teko Gusti Allah. Tu'izzu man tasya'u wa tudhillu man tasya'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Pangkat iku ngomong, pangkate duduk wong duduk. Pangkate lo ngomong. Mas, aku iki pangkate sampean. Apa pangkate sampean? Ketua RT, ketua RW, dadi wak mudin paman. Ya mudine iku ngomong. Pangkat sing sampean sandang saiki ngomong. Mas, aku iki pangkate sampean. Hati-hati. Aku iki dadi cobane sampean. Nek sampean bisa nggawa aku, sampean swarga mergo aku. Nek sampean ndak iso nggawa aku, sampean dadi neraka mergo aku. Hati-hati, Mas. Ngomong sakjane. Saking kulo karo sampean ndak krungu, Pak. Kekayaan taskhirul kholqi meloke makhluk nang sampean, ilmu sing sampean duweni, ku ngomong ilmu. Kon saiki nang wong dianggap alim kon. Kon nang wong saiki dianggap pinter. Ngomong ngene kon mesti dituku nang wong. Nyelonteng didik blek mbojok wong, ngomong ilmu ne aku iki ilmu sampean. Lek sampean keliru nggawa aku iki iso ndadekno wong neraka. Nek sampean bener iso ndadekno wong swarga, ya termasuk sampean dhewe. Omongane. Wa zawahiru khawariqil adat lan pertelone kebiasaan-kebiasaan sing rada aneh. Barang sing nulayani keanehan niku ngomong niku. Kayak sulapan-sulapan wong saniki iso gawe kertas didadekno dhuwit. Dhuwit siji dimek-mek-mek iso dadi 5. Duit lima di emak-emak iso dadi 10. Iki coba kangge kula panjenengan. Muni coba ni. Khawarikul adat yang kita miliki itu akan ngomong. Aku iki coba mu mas. Manuk buantar-buantar mi peron indukur diketeki sama moro. Tas, tas, tas. Moro meningsor. Niki coba. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Aku iki fitnah. Ya apa maknanya fitnah? Lo. Lek sampean ditakdir nang Allah subhanahu wa ta'ala menjadi orang yang punya keistimewaan, keanehan, iso ngetai manuk sing miber. Di hati ini kadang-kadang tas onok sing bisi. Koniki wong sing paling hebat. Di dunia ini gak anok wong sing ala nokon. Jadi koniku kudung ini. Kon masih gak rukun karo iko. Wong iku tidak menguntungkan kamu. Masih njegal wong iku ndak kira mampu. Elek kok nang aku ndak masalah. Krono sampean ngeroso sampean duwe ilmu sulapan. Kon masih ndak apik nang tonggo ndak apa-apa. Tonggomu ndak arep wong liya sing arep nang kon. Lek wong liya teko nang omahmu mesti salaman dhuwit. Lek tonggomu teko nang omah ndak kira salaman dhuwit, paling ndak nggawa cerita. Ojo direken tonggomu wis masih ndak nyopo. Kon masih ndak apiki karo tonggomu. Masih elek karo tonggomu, kon ndak akan bakal tambah melarat sebab kon duwe kemampuan iso ilmu sulapan. Ojo nyopo nang tonggomu wis ndak penting sebab tonggomu iku ndak tau ngeteli dhuwit kon. Lek pasenmu iku rumaten sebab iku lek hasil kon engko ditukono montor. Niki ujian. Krono kulo kali panjenengan enggak ada keistimewaan sing dikai Allah Subhanahu wa taala. Wis santri. Wis santri ku ujian, Pak. Iya lek santrine lanang etok, lek santrine wedok diceluk ndingklu. Sing nyeluk kiai ini. Kiai ini rada ganteng. Santrine rada ayu sing diceluk ndingklu. Wong barangan masih kiai yo makhluk, duduk malaikat niku lek nang kiai. Sakniki rada melebar titik Pak Guru. Pak Guru SMA, Pak Guru SMP, Pak Guru SD. Muridé diceluk sopan muridé. Sing gurune manteng tekan dukur. Jangan-jangan sampai terjadi bukan hanya kepada murid, kadang-kadang guru ke guru itu iso selingkuh lokal. Nauzubillah. Napa kok ngoten? Pangkat penggawean kumpul kantor saben dino iku merupakan ujian kangge kula panjenengan sedoyo. Kalau kula kali panjenengan ndak mampu memegang jabatan dan pekerjaan setiap hari, mboten kadek gede-gede coba nih. Kadang-kadang ya krono keplicuk ya titik-titik, akhirnya curhat. Lah wong lanang sampean curhat nang wong wedok. Wong wedok curhat nang wong lanang, opo sing kadek dicurhat no? Lek duduk urusan ati. Lek pun urusan ati sing curhat wedok nang wong lanang. Cari sing lanang, iya teko iya akhire kulino, teko kulino metu jenenge tresno. Selingkuh enggak cukup setahun rong tahun. 20 tahun selingkuh kadang-kadang itu disandang oleh seorang guru bahkan kepala sekolah SMP mergo awake ndak mampu nyekel jabatane. Jabatan niku ujian. Digawe pangkat nang Gusti Allah, digawe golek kesempatan melanggar perintahe Gusti Allah. Hati-hati. Podho mawon, masih ketua pasar ya ngono ya. Nanti ketua pasar ana wong izin katene gawe setan, ndak oleh. Si A teko ndak oleh, si B teko gawe setan ndak oleh. Kate dodol opo barang dodol kubis. Dodol kentang. Alasane polahe pasare wis sepol, bareng tepak dina Senin legi. Siji maneng sing teko jenenge Yu A. Yuho si A wonge ayu. Kepala pasare wonge rada ganteng. Baleng ngomong, "Mau perlu apa, Mbak? Saya mau izin ingin buat setan di dalam pasar, boleh enggak, Pak?" Siji wis wong sing duwe jabatan ketua pasar. "Oh, lek sampean akan saya usahakan. Berapa nomor HP-nya?" Lah. Lek wis tutuk nang nomor HP SMS. "Mbak Khosia, kalau panjenengan membutuhkan setan, tolong saya tunggu di depan mall Pasuruan nanti jam 8. Kamu langsung bisa masuk ke mobil ini, nomornya N22221 VU. Silahkan ada mobil itu langsung masuk ke dalam, kita ngomong di dalam mobil." Hahaha. Cari jabatan nih, "Pak, aku iki jabatan ketua pasar soko Gusti Allah dikekno nang sampean. Ojo digawe salah dalan. Lek digawe salah dalan iku jenenge innama nahnu fitnatun fala takfur. Aku iki ujian saking ngarsane Gusti Allah." Sami mawon. Menungso niku uripe padha jare dawuhe Gusti kanjeng kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Masih uang nyopir angkutan niku ya padha ya. Nyopir angkutan niku asale numpak sret. Ben isu kepethuk arek kelambenan abang. Mesti munggah teko jalan mawar gang sekian melok aku stret. Suwe-suwe ndak enak dibuka nang lawang arep. Klik. "Mbak, Mudun di ndi, Mbak? Mudun di kono. Terus jabatan pekerjaan nyopir, jadi ketua pasar, jadi kondektur, jadi nopo mawon. Niki ujian saking ngersane Gusti Allah. Jabatannya itu yang ngomong. Ngomongin nang atine sampean, saking sampean ndak krungu. Lah kok krungu sampean, insyaallah panjenengan bakal dados tiyang selamat dunia akhirat. Oleh kula ambek sampean iki dadi wong ndak selamat krono ndak krungu. Salah ndak krungu ndak gelem goleki. Kok ndak krungu sik gelem goleki insyaallah ketemu. Di endi swara kok ndak anok jare nek pengajian hikam iku ono sing ngomong. Kalau ngomong seperti model radio ndak bisa, tapi dari bisikan hati kecil kita akan keluar. Sakjane lho Pak, wong nglakoni maksiat, wong nglakoni dosa nang Gusti Allah, begitu dia melakukan perbuatan maksiat ndek atine kroso, sakjane aku iki keliru rek. Ngalor ngidul nggawa bojone uwong selingkuh. Iki aku paham lek keliru, tapi aku enggak mampu untuk menolaknya. Lu kenapa aku enggak mampu? Ya krono bisikan-bisikan saking jabatan emang enggak ketok. Bisikan saking penggawean-penggawean ku enggak ketok. Duit transport yang khusus, duit sepeda motor. Sepeda motor ini muni, Mas. Hati-hati lu, Mas. Pean tahun 2007 enggak duit sepeda motor, Mas. Sepeda pancal. Lek sampean ngudo cewek ndak kira ono sing arep sebab sepedae elek. Tahun 2008 bulan 1 sampean mulai ngredit sepeda motor. Sampean tumpaki sepeda motor apik. Sepeda motor niku muni, Mas. Hati-hati lho. Sadelku iki saiki empuk, Mas. Mari ngono kene gawe goceng nang sampean. Lek gawe goceng, asale goceng suwe-suwe ndolek panggenan. Sepeda motor sing ngomong. Jadi semua keistimewaan fasilitas pekerjaan nopo mawon sing wonten di ati kula sampean niki sakjane ngomong. Lek awak ini ku adalah merupakan ujian saking ngarsane Gusti Allah. Wonten hadis kadal fakru ayyakuna kufron. Hati-hati. Kefakiran yang menimpa manusia itu sangat kental dan sangat dekat tempatnya dengan kefakiran, dengan kekafiran. Jarene fakir sing cedek nang kufur. Miskin sing cedek nang kufur. Cari sopo? Mboten tentu. Masih fikir cedek nang kufur, luwe-luwe sugih yo cedek nang kufur. Lek wong fikir luwe cedek datang kufur mergo awake niku tomak njaluk-njaluk dunyane wong. Tapi lek tiyang sugih cedek nang kufur mergo wong niku sombong, lek wis sombong dadi nikate ngalahno Gusti Allah, apa ndak luwe kufur? Hati-hati panggih. Kulo kali panjenengan hidup tidak melihat siapapun orangnya, pasti dia akan punya sebuah pekerjaan, punya sebuah karir, punya sebuah jabatan, punya sebuah fasilitas yang semuanya itu sebetulnya ngomong kepada kita masing-masing bahwa dirinya itu adalah merupakan ujian saking ngarsane Gusti Allah. Nggih. Dadi pangkat nopo mawon wis kabeh muni. Lek sampean iku ndak percaya ya grayaon atine dhewe. Lek atine dhewe sampean ndak tahu tergores sama sekali, enggak pernah tersirat saking sampean ndak tahu goleki. Uto katene goleki ketemu tapi sampean ndak menghiraukan. Akhirnya wujuduhu kaadamihi, sampean ketok koyok-koyok ndak ketok. Sekecil apapun pekerjaan itu adalah ujian bagi kita. Nek kula ambek sampean mboten kuat, maka pekerjaan yang sekecil itu yang akan menjadikan kita orang yang masuk neraka. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Lek katene mlebu neraka ndak ngenteni wong dadi jabatan dukur, presiden, gubernur mboten, Pak. Dadi ulu-ulu ndek sawah iku iso nrimo sogokan. Ulu-ulu tukang ngilekno banyu nang sawah wong iso niku nrimo sogokan. Sebab nopo? Dia punya pekerjaan. Pekerjaan ini ku ngomong, aku iki ujian nang sampean, Mas. Lek sampean keliru nggawa aku, sampean neraka mergo aku. Nek sampean bener nggawa aku, sampean mlebu swarga mergo aku. Ngomong terus niki. Mila saking menika mantar muka kula kali panjenengan dipun dadosaken tiang sing saged menjalankan semua fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga fasilitas keistimewaan yang kita miliki saged beto kulo so panjenengan sedoyo datang swarga ni Gusti Allah. Sekecil apapun fasilitasnya, sebesar apapun kenikmatannya, semoga kita bisa membawa dan menuntun ke tempat-tempat yang baik. Allahumma amin. Insyaallah lek ngeten pun kulo kali panjenengan termasuk man yahdillahu falamudillalah, Lek kulo kali panjenengan oleh pitutu saking Gusti Allah, maka tidak akan bisa, tidak akan ada yang bisa menyesatkan kita sekalian. Bapak-bapak ingkang kula hormati, sakmenten ingkang saged dalem aturake menawi wonten salah lepate dalam nyuwun agungipun pangapunten. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.